sangkakala ditiup. Berapa kali ditiup? Kedua kalinya. Karena kalau pertama kali itu baru dimatikan. Bagus. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan dalilnya bahwa manusia akan ditiup trompet dua kali. Kur, iya. Bagus. Surat apa? Az-Zumar ayat 68. Sudah berapa pertanyaannya? Tiga, dua lagi. Kemarin kita menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang harta. Pertanyaannya, harta kita yang hakiki itu yang mana? Terus yang tidak hakiki yang mana? Untuk diwariskan buat ahli waris kita. Harta kita yang hakiki adalah harta kita yang sudah kita keluarkan semasa kita hidup. Pertanyaan terakhir. Ketika kita mati akan ada tiga yang mengikuti kita. Dua kembali, satu menetap. Sebutkan. Macam disit lah. Ya. Terus? Ya, bagus. Sisanya tinggal yang kecil, tak apa-apa. Yang akan mengikuti kita di kuburan ada berapa? Tiga. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal soleh. Yang akan kembali dua, harta dan amal dan harta dan keluarga. Yang akan menetap amal soleh kita. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, serta para pemirsa UFIT TV dimanapun Anda berada. Hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan tafsir surat Al-Adiyat. Berarti berapa ayat yang akan kita bahas? Dua. Ayat ke-10 dan ke-11. Apa yang disampaikan oleh Allah di ayat ke-10 dan ke-11? Di dua ayat terakhir ini Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan penegasan dia tentang adanya hari kebangkitan dan bagaimana kejadian pada hari itu. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ayat yang ke-10, wa husila ma fis sudur. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan isi dada akan diungkapkan pada hari itu. Dan isi dada manusia akan dibuka oleh Allah pada hari itu. Apa isinya dada? Dada, isinya apa? Jantung, paru-paru. Iya. Apa maksudnya? Apakah itu? Maksudnya adalah isi hati kita akan dibuka oleh Allah. Apa usaha yang dibuka? Apa yang kita sembunyikan di situ? Yang baik atau yang jelek? Semuanya. Ma fis sudur. Apa yang ada di dalam hati akan dibeber oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan diperlihatkan semuanya. Entah itu yang baik ataupun yang buruk. Berarti yang akan diperlihatkan amalan lahir atau amalan batin. Isi hati adalah amalan batin. Terus amalan lahirnya kepriwe? Apakah amalan batin tok yang akan diperlihatkan hari itu, atau juga amalan lahir? Lahir batin, mohon maaf lahir batin. Betul, lahir dan batin. Tapi kenapa kondisinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara spesifik cuma amalan batin? Ada yang bisa menjawab? Batin belum terlihat oleh manusia. Terus yang lahir terlihat? Ya. Ada yang terlihat, ada yang tidak. Apakah ada amalan lahir yang enggak kelihatan? Puasa, betul. Amalan lahir enggak kelihatan. Ada yang lain? Maaf, berzina. Apa? Pilihan? Penilaian terakhir dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan lahir kita ada yang enggak kelihatan. Contohnya maaf kalau ada orang berzina. Umpetan atau di depan umum? Umpetan. Yang masih punya malu. Yang masih punya malu. Berarti kalau misalnya ada orang ngerekam maaf adegan porno dia atau difilmkan kemudian ditonton oleh banyak orang, ini berarti pelakunya sudah tidak punya malu. Binatang saja izin. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, terus kenapa kok di sini hanya disebutkan wahussila ma fis sudur? Amalan batin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibuka. Kenapa seperti itu? Hanya disebutkan amalan batin. Bukan berarti amalan lahir itu tidak ditampakkan oleh Allah, ditampakkan juga. Cuman seluruh amalan yang lahir, yang kelihatan itu sumbernya dari mana? Batin. Orang berbuat baik itu dari mana? Batin yang baik. Orang berbuat buruk itu dari batin yang buruk. Ada enggak orang nyolong enggak pakai niat? Niatnya sih kepriye Ustaz? Nawai itu nyolong kayak gue. Bukan kayak gitu. Niatnya maksudnya adalah maksud dia itu, ada enggak orang ujug-ujug nyolong gitu? Pastinya sudah ada apa? Maksud dalam hati. Begitu pula orang melakukan kebajikan. Ada dorongan di dalam hati. Makanya inilah yang harus kita perhatikan. Pelajaran berharga yang dikatakan oleh para ulama di sini bahwa kita harus memperbaiki batin dulu sebelum memperbaiki lahir. Banyak di antara kita sangat memperhatikan penampilan lahiriahnya. Banyak di antara kita tidak mau bajunya kena noda sedikit. Cuma dalam tanda kutip kejatuhan makhluk warnanya ireng karo putih apa? Nah, cecek kotorannya cecek. Wah, mohon mau gini dikumbah antara sih lahir. Tapi ketika batinnya kotor, apakah kita akan sesegera untuk membersihkan seperti kita membersihkan noda yang ada di lahir kita? Silakan disimak pengajian kami yang pernah kami sampaikan di Masjid Agung, judulnya, ada yang masih ingat? Judulnya Noda Membandel. Judulnya apa? Noda Membandel. Bisa dilihat di UFIT TV atau di YouTube, masukkan saja Noda Membandel. Bahwa banyak di antara kita memperhatikan untuk membersihkan noda-noda yang ada di lahir kita, tapi kita melupakan noda-noda yang ada di batin kita, padahal batin itu adalah merupakan sumber kebaikan atau keburukan. Berarti sing penting atine Ustaz. Iya, tapi udu sing penting atine tok. Nuwun sewu, bunge-bunge, kadang-kadang ada ibu-ibu, lho Bu, nuwun sewu dene mboten jilbaban, sing penting atine. Nggih wonten Bu. Nggih. Wonten wonten Bu. Wonten? Kathah oh kathah. Saya dengarnya langka. Kathah atus niku Bu. Mbak, Mbak. Nuwun sewu niku rambutnya ketinggal. sing penting atine. Bukan itu yang kita maksudkan. Justru kalau misalnya dia mengklaim hatinya bersih, kudune kudungan. Loh kenapa Ustaz? Iya. Karena kalau orang hatinya bersih, dia akan patuh dengan perintah Allah yang memerintahkan kaum wanita untuk memakai kerudung atau jilbab. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul hatinya bersih, setiap dia mendengarkan perintah Allah memerintahkan apa saja, maka syiar jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Kebalikannya, ketika orang kebanyakan alasan sing sumuk, sing apa maning? Ribet, sing gatel, sing apa maning? Macem-macem lah. Sing ora modis, itu berarti hatinya itu masih kotor. Berarti sing penting apa Ustaz? Sing penting lahir batin. Yang penting hatinya kita perbaiki, kemudian kita iringi dengan perbaikan apa? Lahir kita. Kembali kepada tadi, wa husilama fis-sudur. Jadi isi hati pada saat itu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka. Tidak ada satupun isi hati yang tersembunyi dari pandangan Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat lain, yaitu surat Al-Haqqah. Dalam surat Al-Haqqah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Kata Allah, pada hari itu kalian akan dihadapkan kepada Allah tabaraka wa taala dan tidak ada sesuatu pun dari isi hati kalian yang tersembunyi dari pandangan Allah. Maka orang-orang munafikin yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan, etok mene dadi wong Islam, padahal sebenarnya hatinya benci Islam. Dia hanya menyusup di antara barisan kaum muslimin untuk menebarkan permusuhan di antara mereka. Provokator. Sukanya menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Seakan-akan dia berpenampilan islami, tapi sebenarnya hatinya benci sama Islam. Mungkin di dunia dia bisa menyembunyikan hakikat isi hatinya karena penampilannya yang wah. Tapi nanti pada hari kiamat, jangan harap Allah Subhanahu wa taala akan tidak mengetahui apa yang ada dalam isi hati mereka. Makanya kaum munafikin nanti pada hari kiamat akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kaum mukminin. Padahal ketika di dunianya KTP-nya sama-sama Islam, bajunya sama-sama islami, pada-pada pecian, pada-pada pokowan, pada-pada sarungan. Tapi nanti pada hari kiamat, karena isi lahir atau isi batin mereka tidak sama dengan lahirnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bongkar pertama kali. Nanti pada hari kiamat, ketika orang-orang kafir sudah masuk ke dalam neraka, tersisa tinggal mukmin dan munafik. Oleh Allah Subhanahu wa taala dipersilahkan untuk sujud. Maka saat itu kaum mukminin dengan ringannya mereka meletakkan kepalanya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum munafikin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yabqa man kana yasjudu tiqaan wa riyaan illa ja'alallahu dhahrahu tabaqatan wahidah." Adapun orang-orang munafikin yang mereka sujudnya karena riya, cuma karena ingin melindungi nyawanya saja, bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketika akan sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, punggungnya ini dibikin kaku, lurus, enggak bisa ditekuk. Mereka berusaha memaksakan diri untuk sujud karena malu mereka. Kaum mukminin yang lainnya pada sujud, mereka akan sujud ingin menyembunyikan kemunafikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditampakkan kemunafikannya. Mereka pengen sujud-sujud kaku. Mereka memaksakan diri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullama arada an yasjuda kharra ala qafahu. Setiap mereka memaksakan untuk sujud, mereka itu geblak. Apa geblak? Jenggang ya pada bahasa Jawa. Geblak apa? Jatuh terlentang. Tapi mantap geblak ya. Geblaknya mantap banget. Geblak ya. Akhirnya mereka bangkit lagi, berusaha untuk sujud lagi. Akhirnya ketahuan, oh itu munafik. Munafik. Kaum mukminin jadi sadar, jadi tahu, oh jebule si kai munafik. Dibongkar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada lagi Ustaz pembongkaran, masih ada yang lainnya. Kapan? Ketika mereka diliputi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kegelapan sebelum masuk ke jembatan. Saat itu Allah subhanahu wa ta'ala membuat suasana menjadi gelap gulita. Yang membedakan antara mukmin dengan munafik, orang-orang mukminin mendapatkan apa? Cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 12, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Lihatlah nanti pada hari kiamat ketika kaum mukminin dan kaum mukminat, cahaya itu bersinar di depan mereka dan di samping kanan mereka. Ada cahaya yang bisa mengantarkan mereka, yang membimbing mereka menuju jalan yang seharusnya dititik. Adapun kaum munafikin bagaimana? Kaum munafikin enggak dapat cahaya. Akhirnya di ayat yang berikutnya, ayat 13, kaum munafikin mengatakan, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum." Orang-orang munafik mengatakan, "Wahai kaum mukminin, tunggu kami. Bagi-bagi dong, apa? Cahaya." Bingung mereka. Gelap gulita, enggak ada jalan. Kalau kita gelap mau jalan kan takut. Takut apa? Takut terjerumus kita, kejeblos. Iya, nek nang dunia kejeblos. Mengendi? Kalen apa maning? Kuburan ya. Di hari kiamat itu kejeblosnya enggak sembarangan, kejeblos mlebu neraka. Kejeblos mlebu kalian bisa dipijeti. Kejeblos mlebu neraka mau gimana? Akhirnya mereka memanggil kaum mukminin, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami, kami ingin minta cahaya kalian, berbagilah dengan cahaya, berbagilah dengan kami. Apa kata kaum mukminin? "Qila rji'u wara'akum faltamisu nura." Kata kaum mukminin, silakanlah ke belakang sana, berapa? Cari cahaya di sana. Akhirnya mereka mencari cahaya ke belakang. Ketika mereka mencari cahaya ke belakang, tidak nemu. Saat itu kaum mukminin sudah di mana? Sudah di depan. Kaum munafikin di mana? Di belakang. Berarti sudah terpisah. Kalau tadi masih campur aduk itu, masih ada yang mukmin, ada yang munafik, mukmin munafik campur aduk. Begitu ada cahayanya masing-masing, kelihatan yang mukmin sama munafik. Mukminin berjalan karena punya cahaya, kaum munafikin diem karena tidak ada cahaya. Tapi mereka minta tolong sama kaum mukminin supaya kembali. Kaum mukminin kata, cari di belakang sana. Akhirnya kaum munafikin pada ke belakang mencari cahaya, kaum mukminin jalan terus. Allah subhanahu wa ta'ala membuat benteng kokoh antara kedua golongan tersebut. Dipisah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlihat jelas siapa mukmin, siapa munafik. Setelah itu kaum mukmin berjalan menuju ke surga, sedangkan kaum mukmin masuk ke dalam neraka, dan mereka akan kekal di dalam neraka, di dasarnya neraka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145, Dalam surat An-Nisa ayat 145 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar." Sesungguhnya kaum munafikin itu tempatnya di keraknya neraka. Walan tajida lahum nasira. Dan tidak mungkin ada satu pun yang bisa menolong mereka. Alias mereka akan kekal di dalamnya. Berarti lebih parah dari siapa? Orang kafir. Orang munafik yang kemunafikannya adalah kemunafikan akidah, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Orang ini lebih parah dari kaum kuffar, orang-orang kafir. Orang kafir masih ada yang disiksa di apa ya? Di permukaannya neraka. Tapi orang munafik siksaannya di keraknya neraka. Panas mana? Oh iya. Tuh jangan lihat saja. Nek godhok apa? Banyu. Si umum di sisi ini. Misal, orang-orang banyu ujung-ujung dure umum rana-rana dari bawah dulu, baru kemudian berutuk nanti berurut. Paling mengerikan siksaan di bawah. Kenapa kaum munafikin siksaannya lebih kejam, lebih berat dibandingkan kaum kuffar, orang-orang kafir? Karena kaum munafikin lebih berbahaya dibandingkan orang-orang kafir. Bahayanya di mana? Musuh di dalam selimut. Darani kancak, jebule musuh. Lebih berbahaya. Kalau orang kafir jelas-jelas sudah siap-siap kita untuk menghadapi. Oh itu musuh, kita sudah siap. Kalau orang munafik enggak. Dikiranya teman, ternyata pengkhianat. Sudah. Jadi mereka akan dibongkar isi hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ustaz yang akan dibongkar? Ada. Orang yang tidak munafik tapi beramalnya suka pamer. Riya. Salat riya. Azan riya. Sedekah riya. Apa-apa riya. Dikisahkan ada seorang ahli ibadah selama puluhan tahun enggak pernah ketinggalan saf pertama. Saya lupa 30 tahun apa 40 tahun. Saf pertama terus. Pada suatu hari kerainan akhirnya dapat saf kedua atau ketiga. Ketika dia sholat di saf yang ketiga, ada perasaan malu. Jangan izin temannya di dalam kancah. Sholat nanti nemburi. Subhanallah. Detik itu dia sadar. Berarti selama ini saya sholat di depan itu anu pengen dilihat sama orang lain. Berarti saya selama 30 tahun sholatnya riak. Buktinya apa? Buktinya ketika saya sholat di belakang, saya malu. Malu bukan sama Allah, tapi malu dilihat sama lupa anu biasanya nengarep dan yang segini nengburi. Malu sama manusia. Berarti selama ini sholat di depan adalah karena menghindarkan rasa malu dari manusia. Niat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang lain, azan, ya. Kadang-kadang azan rajin bagus azan. Tapi suatu saat kerainan sing azan wong liya, akhirnya orang-orang, "Loh Mas, dene mau azan biasanya azan." Aduh isin dia kalau ngomong ngambek iki ya. Anu nun sewu kerainan. Malu banget, bukan sama Allah malunya, tapi malu sama manusia. Aduh Ustaz. Angel setelah ngasuk rasa azan baik. Loh salah, bukan kayak gitu maksudnya. Maksudnya adalah mari kita jaga niat. Kita perbaiki niat kita supaya nanti tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala aib-aib kita pada hari kiamat. Ada lagi Ustaz, masih ada contoh-contohnya. Orang-orang yang sedekah dadak Apa itu sedekah dadah? Biasanya orang tahu sedekah, tumben-tumben sedekah. Bagi-bagi sembako. Anak apa gue? Nah. Orang kapean kayak gue. Tidak semuanya seperti itu. Saya cuma mengingatkan saja. Kalau memang benar-benar jujur pengen sedekah dening ora kawe, mien ya. Dening arep nyalon nembe sedekah. Kawin mien ngapa sih? Mbok kawin mien gak duit? Dari dulu punya uang enggak? Punya. Loh kenapa enggak dari dulu sedekahnya? Apa ada udang di balik rempeyek? Yang mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui isi hati kita. Maka rakyat seharusnya cerdas. Seharusnya rakyat ini cerdas. Cerdas bagaimana Ustaz? Ya lihatlah. Kalau memang betul-betul dia dermawan, seharusnya dari dulu dia sudah bersedekah. Kenapa baru sekarang sedekah? Ada maunya. Kemudian juga kita harus cerdas juga. Belum memegang tampu kekuasaan sudah berani nyogok dan nyuap. Nyuap siapa? Ya nyuap kulo kene jenengan. Kan suara kita lagi dibeli kan? Belum menjabat sudah nyuap. Bagaimana kalau sudah punya jabatan? Cerdas ya. Kita harus cerdas. Itu semuanya nanti pada hari kiamat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada Ustaz? Masih ada. Ustaz ini hari ini kok mandang anget ya Ustaz? Iya, wong hujan kita harus bikin anget ya. Biar enggak kedinginan. Ada orang jualan nama rakyat. Jualan apa? Nama rakyat. Kita membela wong cilik. Selalu itu slogan-slogan yang dipaparkan, slogan-slogan yang diusung. Kita membela rakyat. Kita berusaha untuk melindungi rakyat. Seakan-akan dia itu betul-betul seorang pejuang yang akan memperjuangkan rakyatnya. Tapi begitu cita-citanya tercapai, boro-boro mikir rakyat, malah duit rakyat pangan dewek. Akan dibuka nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Masih ada Ustaz? Masih ada lagi. Orang yang suka membeli keadilan dengan uang. Dalam sebuah kasus, tahu dia salah. Tahu salah. Dengan berbagai cara, entah itu dengan uangnya, entah itu dengan kekuasaannya, entah itu dengan menyewa pengacara yang paling lihai, yang terkenal, yang satu jamnya dibayar entah berapa, untuk melindungi dan membalik yang salah menjadi benar. Yang benar jadi salah. Mungkin Anda akan berhasil di dunia. Tapi jangan harap nanti pada hari kiamat Anda akan lepas dari penjara. Karena yang menjadi hakim pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa disogok. Masih ada Ustaz? Masih ada lagi. Orang-orang yang suka bersaksi palsu dalam kasus. Biasanya ini kadang-kadang banyak dalam kasus persengketaan tanah. Menentukan mana patok yang benar. Ada seorang saksi dipanggil, dia tahu ini masalah-masalah patok ini. Karena dia banyak tahu patok-patok yang ada di kampung ini. Pihak yang ingin merebut tanah tetangganya, dia datangi dulu saksinya. Diberi apa? Surat. Apa ya? Amplop. Amplopnya sing ondel. Nanti Mas nge, sewu Pak nge, nanti kalau misalnya pas lagi mediasi, entah itu di kelurahan, entah itu di mana pengadilan atau di mana saja, nuwun sewu nanti bilang ya patoknya yang benar seperti ini. Di dalam hatinya dia tahu bahwasannya patok yang benar adalah tidak seperti itu. Tapi karena dapat apa? Fulus. Semuanya jadi mulus. Ya. Pada hari akhir nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terjangkiti dengan seperti itu bukan hanya orang biasa, termasuk sebagian tokoh agama. Ada sebagian tokoh agama yang tahu bahwasannya apa yang dia lakukan itu salah. Apa yang selama ini dia pertahankan itu salah. Bahwa ritual-ritual yang dia hidupkan itu tidak ada tuntunannya. Tapi masalahnya kalau itu dijelaskan, nanti bisa putus mata pencaharian saya. Antara apa yang kelihatan di lahir dengan apa yang ada kelihatan di batin, itu berbeda. Tunggu nanti pada hari kiamat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian tokoh agama lagi memperingatkan masyarakat untuk tidak mendekati tokoh agama yang lain dengan bungkus amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, itu sesat. Oh, itu tidak benar. Secara lisan mengatakan seperti itu, tapi wallahu alam hatinya bisa jadi dia mengucapkan seperti itu semata-mata adalah karena rasa iri dan dengki, karena hasad, rebutan pengaruh atau rebutan pengikut. Mungkin di dunia pengikut Anda tidak tahu, tapi nanti pada hari kiamat jangan harap Anda akan tetap bisa menyembunyikan niat-niat busuk tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tadi apa ayatnya? Wahussilat ma fis sudur. Terakhir Allah mengatakan apa? Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Ini adalah penegasan untuk ayat yang sebelumnya. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kondisi para hambanya pada hari kiamat. Allah Maha mengetahui seluruh isi hati kita dan seluruh perbuatan kita pada hari kiamat. Pertanyaannya, Allah Maha mengetahui perbuatan kita di hari kiamat tok atau di dunia juga? Hari kiamat tok atau di dunia juga? Di dunia juga. Kenapa di sini cuma disebutkan hari kiamat? Nama coba. Gimana? Maaf. Bagus sekali. Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberitahukan, tapi Allah akan membalas. Makanya Ali ibn Abi Thalib mengatakan dalam perkataan beliau, "Fal yawma 'amalun wa la hisab." Kata beliau, pada hari ini waktunya beramal dan belum datang hisab. Apa hisab? Perhitungan amalan. Wa ghadan hisabun wala amal. Nanti pada hari kiamat waktunya hisab dan amal sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu? Karena Allah Tabaraka wa taala ingin menjelaskan, kata sebagian ulama, bahwa nanti pada hari kiamat bukan sekedar Allah memberitahukan apa yang kita lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala juga akan membalas setiap amalan yang kita perbuat. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.